Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ya, walhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan taklimullahi subhanahu wa ta'ala li'ibadihi yawmal qiyamah. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara hamba-hambanya pada hari kiamat. Maka setelah itu, al-musannif rahimahullahu ta'ala menjelaskan di antara prinsip dan yang diimani oleh ahlu sunnati wal jamaah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal imanu bil haudi wa anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haudan yawmal qiyamah taridu alaihi ummatuh arduhu mithlu tulihi masirata syahrin aniyatuhu ka'adadi nujumis sama ala ma sahad bihi al-akhbar wal-athar min ghairi wajah. Kata beliau, di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah beriman dengan adanya telaga. Yani telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga pada hari kiamat yang akan diminum oleh umatnya, mengambil air darinya. Maka panjang dan lebarnya sama, satu bulan perjalanan. Aniyatuhu ka'adadi nujumis sama, cawan-cawan atau cangkir-cangkir pada haud tersebut jumlahnya seperti bintang-bintang di langit. Sebagaimana hal ini sahih dari khobar-khobar serta asar-asar yang tidak semata-mata dari satu sisi saja. Yani bahkan sampai pada batasan mutawatir. Maka ini diantara prinsip yang dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yaitu al-iman bil-haud, beriman kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala telaga. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kautsar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada dirimu al-kautsar. Al-kautsar sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yakni nahrun fil jannah, sungai yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Di mana haud atau telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam airnya diambil dari sungai Al-Kautsar. Adapun dalil minas sunnah yang menunjukkan dan menetapkan adanya haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki haud atau memiliki telaga yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada yaumul qiyamah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni faratukum alal haudi, sesungguhnya aku akan mendahului kalian di telaga pada hari kiamat. yakni sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan bahwasanya beliau adalah orang yang pertama kali akan mendatangi telaga beliau dalam rangka untuk memberikan air kepada umat-umatnya yang mendatanginya sebagai bentuk pemulihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat-umatnya. Begitu pula hal ini disepakati oleh para salaf, yakni penetapan adanya al-haud, telaga, pada hari kiamat. Sebagaimana ini dinukilkan oleh para ulama, ijma' terhadap penetapan al-haud. Dan yang mengingkari dalam masalah ini adalah al-mu'tazilah. Al-mu'tazilah, di mana mereka termasuk kelompok yang mengingkari adanya al-haud, telaga. Pembahasan berikutnya berkaitan dengan masalah al-haud, yakni dengan sifat-sifatnya. Bagaimana dan seperti apa haud atau telaga yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya al-haud baik panjang dan lebarnya sama, yakni ala syakal murabba', bentuknya kotak. Tuluhu syahrun wa 'arduhu syahrun, panjangnya satu bulan perjalanan dan lebarnya pun satu bulan perjalanan. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan dengan jarak seperti jarak antara Madinah dengan Son'a. Panjang dan lebarnya sama, yaitu sejarak kota Madinah dengan kota Son'a. Madinah di negeri Saudi dan Son'a di negeri Yaman. Nah, ini telaga yang sangat besar yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di antara sifat-sifat yang disebutkan di dalam hadis, bahwasanya cawan-cawan ataupun cangkir-cangkir yang digunakan untuk mengambil air darinya jumlahnya ka'adadin nujumis sama, seperti bintang-bintang di langit. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aniyatuhu kanujumis sama, cawan-cawannya itu ibarat bintang-bintang di langit. Dan ini memiliki dua tafsir. Yang pertama, dari sisi jumlah, yakni cawannya itu sebanyak bintang-bintang di langit, sangat banyak sekali, sehingga umatnya tidak perlu khawatir tidak kebagian cawan, tidak kebagian tempat untuk mengambil air dari al-haud. Tafsir yang kedua, min haitsul husn, yakni disebut cawan-cawan yang terdapat pada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti bintang-bintang di langit, yakni dari sisi keindahannya. Dari sisi keindahannya, ibarat bintang-bintang di langit yang menghiasi malam, indah ketika malam, banyak bintang-bintang di langit, ini bagus. Maka begitu pula Rasulullah SAW memperumpamakan cawan-cawan yang terdapat pada haudun Nabi SAW itu seperti atau ibarat bintang-bintang di langit dari sisi keindahannya. Dan kedua tafsir ini saling melengkapi, tidak menafikan. Sehingga telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalamnya cawan-cawan tersebut seperti bintang-bintang di langit. Baik itu dari sisi jumlahnya sangat banyak, begitu pula dari sisi keindahannya. Nah, begitu pula di antara yang disebutkan di dalam hadis berkaitan dengan sifatul haud dari sisi airnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'uhu abyadu minal laban wa ahla minal asal, wa athyabu min rihil misk. Airnya itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih wangi dibanding bau misik. Ini air yang terdapat pada haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula disebutkan man yashrab minhu lam yadhma ba'dahu abadan. Dan barang siapa yang telah meminum air dari haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan pernah merasakan kehausan setelahnya. Barang siapa yang meminum air dari haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di hari kiamat, maka dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Maka ini sifat yang berikutnya berkaitan dengan haud ataupun telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi airnya, air yang terdapat di dalam telaga tersebut. Bahwasanya airnya itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, bahkan lebih wangi dibanding misik. Menunjukkan airnya adalah air spesial. Yang barang siapa telah meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Dan haud Nabi sallallahu alaihi wasallam terletak di Arasat yaumil qiyamah. Di Arasat, yakni di padang mahsyar. Ketika manusia sedang fi asyadil hajah ila syurb, dalam kondisi mereka sangat butuh dengan yang namanya minuman, butuh yang namanya air, di mana lasyak telah kita ketahui bahasanya di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala kumpulkan seluruh manusia sejak awalnya sampai akhirnya, di mana mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala hufatan uratan hurlan, mereka dalam keadaan telanjang tidak memiliki busana, mereka tidak berkhitan sebagaimana mereka lahir, dan mereka pun ghairu munta'ilin, mereka pun tidak memiliki alas kaki. Dalam kondisi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala pun mendekatkan matahari sejarak 1 mil, yakni betul-betul dekat, sangat dekat antara diri mereka dengan matahari, sehingga mereka merasakan rasa panas yang sangat luar biasa disebabkan matahari yang sangat dekat. Ada yang keringatnya sampai membanjiri selutut, ada yang sebetis, ada yang bahkan sebadan, dan bahkan ada yang keringatnya menenggelamkan dirinya, saking panasnya ketika itu. Dan dalam kondisi seperti ini, tidak diragukan lagi manusia butuh dengan yang namanya naungan dan minuman. Maka di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haud, telaga, yang dengannya umat-umat yang mengikuti beliau, yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat minum dari situ, sehingga mereka tidak akan merasa kehausan setelahnya. Maka ini diantara sifat-sifat yang dijelaskan di dalam al-adillah minal kitab wa sunnah berkaitan dengan sifatul haud. Begitu pula yang disebutkan di dalam masalatul haud, bahwasanya sebagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka yang tidak bisa atau terhalangi untuk sampai ke dalam al-haud, dan tidak bisa minum darinya. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yudzanna aqwamun min ummati min haudi. Fa'akul ummati ummati. Betul-betul akan dihalangi orang-orang dari kalangan umatku untuk sampai ke dalam telagaku. Ketika mereka dalam kondisi kepanasan yang sangat luar biasa, kehausan yang sangat luar biasa, ketika melihat, mereka melihat haudun Nabi SAW, telaga Nabi SAW, mereka dihalangi. Mereka tidak bisa sampai ke situ. Maka kata Rasulullah SAW, karena rahmatnya beliau, sayangnya beliau kepada umatnya, umati umati, ya Allah, mereka umatku, mereka umatku. Artinya kenapa dihalangi? Maka kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenapa mereka dihalangi untuk sampai kepada al-haud. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kamu tidak tahu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Yakni mereka berbuat perkara-perkara muhdats, perkara-perkara bid'ah. Maka dari sini, dari atsar ini atau dari hadis ini, bisa kita petik faedah bahwasanya ahlul bid'ah mereka adalah orang-orang yang terhalang dari haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang terjatuh dalam praktek-praktek kebid'ahan, penyimpangan, maka mereka adalah orang-orang yang yaumul qiyamah, pada hari kiamat, tidak akan atau terhalangi untuk bisa sampai dan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini pula kita bisa petik faedah bahwasanya di antara miza, di antara keistimewaan Ahlus Sunnati wal Jamaah pada yaumul qiyamah, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Dalam kondisi mereka kehausan, kepanasan, Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Mereka bisa sampai dan meminum air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ahlu sunnah mengamalkan dan menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerapkan prinsip Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun pada hari kiamat dibalas dengan mereka bisa meminum telaga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ahlul bid'ah pun seperti itu, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sejenis, mirip dengan amal perbuatan. Maka sebagaimana ahlul bid'ah, mereka menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan malah justru melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, maka pada hari kiamat pun mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditolak dan tidak diterima, serta tidak sanggup untuk sampai kepada haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyatu billah. Naam. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya yang terhalangi dari orang dari haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-murtaddin, orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad, yakni setelah mereka masuk Islam, mereka melakukan kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan yang menjadikan mereka keluar dari al-Islam. Dan kedua pendapat ini semuanya benar, karena keduanya ada riwayatnya. Riwayat yang mengatakan bahwasanya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya kamu tidak tahu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka lakukan dari kebid'ahan-kebid'ahan, berbuat perkara yang muhdats, yakni bid'ah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Di mana setiap perkara yang muhdats itu adalah kebid'ahan. Sehingga orang-orang yang berbuat perkara muhdats artinya mubtadi', ahlul bid'ah. Mereka terhalangi dari haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula orang-orang murtad, yang mereka menolak membuang agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak istiqomah di atasnya, sehingga mereka pun ditolak, dibuang dari haudun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dengan ini, alhamdulillah kita selesai dari pembahasan al-haud. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala menjelaskan di antara prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Qala wal imanu bi adabil qabri wa anna hadhihi al-ummata tuftanu fi quburiha wa tus'alu 'anil iman wal islam wa man rabbuhu wa man nabiyyuhu wa yatihi munkar wa nakir kaifa syaa Allah subhanahu wa ta'ala wa kaifa arad wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Prinsip yang berikutnya yang dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beriman dengan adanya azab kubur dan mengimani bahwasanya umat ini akan diuji di kuburan-kuburan mereka, dan mereka akan ditanya tentang keimanan, keislaman, siapa Rabb mereka, siapa Nabi mereka. Mereka akan didatangi oleh malaikat mungkar wa nakir sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, dan beriman dengan hal tersebut serta meyakininya. Maka ini pembahasan berikutnya berkaitan dengan usul as-sunnah, usul ahli sunnati wal jamaah, yaitu al-iman bi'adabil qabr, beriman dengan adanya adab kubur. Dan penetapan adanya al-iman atau adanya adab kubur ini termasuk bagian dari al-imanu bil yaumil akhir, di mana pada hakikatnya di antara bentuk keimanan terhadap hari akhir atau kesempurnaan keimanan terhadap hari akhir adalah beriman kepada azabul qabr wa na'imuhu, beriman kepada adanya azab kubur serta kenikmatan-kenikmatan yang terjadi di dalamnya sebagaimana dijelaskan di dalam al-adillah. Dan dalil terkait masalah ini sangatlah banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Fir'aun, yaitu berkaitan dengan adanya azab kubur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "An-naru yu'raduna 'alayha buduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adzab." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, "An-naru yu'raduna 'alayha buduwan wa 'ashiyya." Dan neraka ditampakkan, diperlihatkan kepada mereka baik pagi harinya dan sore harinya. Yakni pada alam kubur, mereka, para pengikut Fir'aun, para tentara Fir'aun, mereka akan ditampakkan tempat mereka akan kembali. Tempat mereka pada hari kiamat. Baik di pagi harinya dan sore harinya. Sehingga dengan hal tersebut mereka tertekan. Mereka merasa ketakutan. Karena telah mengetahui bagaimana dahsyatnya neraka yang dipersiapkan untuk mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab." Dan kelak nanti pada hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab." Masukkan Fir'aun serta bala tentaranya, para pengikutnya, ke dalam azab yang paling pedih. Maka menunjukkan ardun nar li Fir'aun wa alihi, menunjukkan bahwasanya ditampakannya neraka oleh Fir'aun dan bala tentaranya, pengikut-pengikutnya, itu terjadi sebelum hari kiamat. Yakni ketika mereka masih di alam kubur. Mereka masih di alam kubur. Dan nanti ketika terjadi hari kiamat, barulah mereka dimasukkan ke dalam neraka dengan adab yang paling pedih. Maka ayat ini salah satu ayat yang menunjukkan adanya azab kubur. Bahasanya di antara orang-orang telah merasakan azab kubur. Di antaranya adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Begitu pula di antara dalil yang menunjukkan adanya penetapan azab kubur, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati dua buah kuburan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir." Sesungguhnya dua orang yang berada di kuburan ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Namun keduanya tidak diazab dengan sesuatu yang besar, dengan sebab melakukan sesuatu yang besar. Yakni melakukan padahal melakukan sesuatu yang dianggap oleh orang-orang pada umumnya dianggap remeh. Tapi pada hakikatnya itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bala innahu lakabir." Bahkan sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka menganggap perbuatan mereka remeh, namun ternyata itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah, wa amal akhar fa kana la yastatiru min al-baul." Adapun satu orang, salah satunya, dia dulu suka mengadu domba, ngompor-ngompori, manas-manasi, suka bikin pertikaian dan fitnah, suka dengan yang namanya perpecahan, membuat statement, membuat ucapan, membuat entah itu postingan ataupun apapun itu yang dapat menuai pertikaian bainal muslimin. Wa amal akhar, adapun yang salah satunya, fakana la yastatiru minal baul, adapun salah satunya dulu dia tidak membersihkan diri dari sisa air kencing. Yakni ketika dia kencing, buang air kecil, dia tidak beristinja, tidak membersihkan sisa-sisa yang ada pada kemaluannya. Dan hal ini menjadikan sholat seorang tidak sah. Ketika pada dirinya masih terdapat najis, atharul baul, sisa-sisa dari air kencingnya atau kotorannya, dan dia tidak beristinja, maka yang seperti ini menjadikan sholat seorang tidak sah. Sholat seorang tidak sah. Karena diantara syarat sah sholatnya seorang adalah bersih dirinya dari al-hadath wal-najas. Bersihnya dirinya dari hadath. Begitu pula bersih dirinya dari an-najas. Bersih dari najis. Baik itu pada pakaiannya, atau pada tubuhnya, ataupun pada tempat sholatnya. Maka ketika seorang itu tidak beristinja, bermudah-mudahan dalam masalah ini, tidak beristinja, habis, mohon maaf, buang air kecil, kemudian sudah. Tidak melakukan istinja, imma bilma atau imma bi al-hajar, dengan syarat-syaratnya. Maka yang seperti ini menjadikan sholat seorang tidak sah. Dan asyai dari hadis ini yang menunjukkan bahwasanya di sana ada azab kubur, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam pada awalnya, "Innahuma yu'adzabani." Sesungguhnya dua orang yang berada di kuburan ini sedang diazab, menunjukkan adanya azab kubur. Begitu pula dalil yang lain yang menunjukkan adanya azab kubur adalah doa yang selalu kita panjatkan, doa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita ucapkan, dan sebagian ulama sampai mengatakan hukumnya wajib, yakni at-ta'awudz minal arba', bertawud atau berlindung dari empat perkara, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung darimu atau berlindung kepadamu dari azab kubur. Begitu pula berlindung kepadamu dari azab neraka. Berlindung kepadamu dari fitnah, baik itu di kehidupan ataupun ketika nanti meninggal. Begitu pula fitnah Masihid Dajjal. Asyahid di dalam hadis ini, di antara perkara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib untuk kita berlindung dalam setiap tasyahud al-akhir, untuk berlindung dari empat perkara. Di antaranya adalah berlindung dari azab kubur, menunjukkan bahwasanya azab kubur itu ada. Sampai-sampai Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah agar tidak diazab di alam kubur. Begitu pula di antara dalil yang sharih yang menegaskan dan menunjukkan bahwasanya adanya azab kubur adalah hadis tentang fitnatul qabr. Ketika seorang munafik atau murtad, yang ketika ditanya oleh malaikat munkar wa nakir dengan tiga pertanyaan, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, kemudian dia tidak bisa menjawab. Tidak diberikan kemudahan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab tiga pertanyaan yang mungkin menurut kita di kehidupan dunia ini mudah-mudah saja untuk menjawabnya. Tapi menjawab pertanyaan malaikat ketika itu tidak semata-mata dengan hafalan, tapi yang dimaksud adalah dengan amalan. Maka amalan kita di dunialah yang akan membantu kita nanti untuk bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Yaitu man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Ketika kita mengamalkan konsekuensi dari tiga pertanyaan ini dari malaikat, maka itulah yang akan membantu kita bisa menjawab. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, dengan jawaban yang mantap, fil hayati dunya, baik itu di kehidupan dunia, yaitu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk penyimpangan. Ketika dia berusaha menjadi orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan. Dia menjadi orang yang istiqomah, dia menjadi orang yang kokoh ala sunnah, ala taqwa, ala iman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa fil akhirah. Begitu pula Allah pun mengokohkan dia di kehidupan akhirat. Kata para ulama tafsir, yaitu ketika seorang ditanya oleh malaikat munkar wa nakir, maka Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan dia dengan ucapan yang kokoh. Seorang mukmin akan bisa menjawab, Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun murtab ataupun kafir, orang yang ragu, munafik ataupun kafir, yang walaupun mereka cerdas sekalipun, pintar sekalipun, tapi tidak diiringi dengan keimanan dan ketakwaan, maka pada hari kiamat ketika dilontarkan pada mereka tiga pertanyaan yang mungkin menurut kita sederhana, mereka tidak akan bisa jawab. Karena pada hakikatnya mereka tidak mengamalkan. Jawaban mereka, la adri. Saya tidak tahu. Yani tiba-tiba hilang jawaban tersebut. Ungkapan seperti ini, la adri, itu seperti ungkapan yang sebetulnya dia tahu jawabannya, tapi tiba-tiba hilang di benaknya, hilang di pikirannya. Sepertinya pernah tahu jawabannya, pernah mengingat jawabannya, tapi tiba-tiba hilang. Seperti seorang ketika ujian, sudah belajar malam, sudah menghafal, tapi ketika masuk dan turun di ujian, menghadapi ujiannya, tiba-tiba apa yang dihafal hilang. Sepertinya saya pernah belajar, saya ingat, tapi tiba-tiba hilang. Maka seperti itu pula kondisi atau keadaan orang yang murtad, orang yang ragu-ragu, orang munafik ataupun orang kafir, orang-orang yang tidak beriman di kehidupan dunia, mereka ketika dilontarkan tiga pertanyaan ini, mereka akan hilang jawabannya. La adri. Kemudian mereka mengatakan, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya cuma mendengar orang berkata demikian dan demikian, maka pun saya ikut-ikutan, yakni taklid. Hanya taklid orang saja, ikut-ikutan orang, tidak punya prinsip. Tidak punya dasar dan pondasi yang kokoh di dalam beragama. Maka ketika itu, kata Rasulullah SAW menjelaskan setelahnya, fayunadi munadi minas sama. An kadzaba 'abdi fa afrishu minan nar wa aftahu lahu baban ila an-nar fa ya'tihi min harriha wa sumumiha fa yudayyiq 'alayhi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang kafir tadi yang tidak bisa menjawab, maka ada seruan dari langit. An kadzaba 'abdi, sungguh hambaku telah berdusta, yakni tidak bisa menjawab. Fa'frishuhu minan nar, maka bentangkan bagi dirinya bentangan dari neraka. Waftahu lahu baban minan nar, dan bukakan bagi dirinya pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, maka sampai kepada dirinya ketika pintu tersebut dibuka rasa panas dan racunnya. Karena neraka lah sangat panas, bahkan ketika seorang belum masuk sekalipun, ketika dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu neraka, maka dia bisa langsung merasakan panas dari neraka tersebut. Begitulah bahkan dia bisa mencium bau racun yang terdapat pada neraka tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan sampai-sampai dia mengatakan, ya Rabb la tuqimis sa'ah. Karena dia saking ketakutannya, karena ternyata itu tempatnya nanti di hari akhir, dia mengatakan dan berdoa, ya Rabb la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku, jangan tegakkan hari kiamat. Jadi, karena saking ketakutannya dia, ternyata dia ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka dan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya, waliyatu billah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayudayyiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburannya sempit, dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala, digencet dengan kuburannya sampai tulang-tulang rusuknya itu remuk, hancur, saling bersilangan. Yani tubuhnya hancur karena mendapatkan himpitan dari kuburannya. Maka di sini lasyak menunjukkan bahwasanya adanya adab kubur. Di antara bentuk adab kubur adalah seorang ketika ditanya oleh malaikat munkar wa nakir, dia tidak bisa menjawabnya, akan dibukakan pintu neraka, akan dibentangkan bentangan dari neraka, sehingga dia bisa merasakan panasnya walaupun belum masuk sekalipun, dan dan merasakan bau racunnya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan dengan fayudrabu mitraqah, fayudrabu bimitraqah. la yudrab aw law duriba biha al-jabalu landak atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kemudian orang tadi akan dipukul dengan sebuah pemukul yang disediakan oleh malaikat. Yang seandainya pemukul tadi dipukulkan ke jabal, ke sebuah gunung, maka niscaya gunung tersebut akan hancur. Yani orang tadi ketika sudah tidak bisa menjawab, dibukakan bentangan dari neraka, dihimpit kuburannya sampai badannya hancur, tulang belulangnya rusak, saling bersilangan, dia pun dipukul oleh malaikat dengan sebuah pemukul yang saking kerasnya bisa untuk menghancurkan gunung. Nah, maka ini diantara dalil yang menunjukkan adanya adab kubur. Begitu pula sabda Nabi SAW tentang al-qabr. Bahasanya kata Rasulullah SAW tentang alam kubur, imma hufratun min hufarin nar wa imma raudun min riyadil jannah. Yang namanya alam kubur bagi seseorang bisa dalam bentuk salah satu jurang dari jurang-jurang api neraka, ataupun bisa dalam bentuk taman dari taman-taman surga. Artinya kuburan seorang bisa dalam bentuk jurang baginya, jurang neraka, ketika dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imma raudun min riyadil jannah, ataupun bisa dalam bentuk salah satu taman dari taman-taman surga. Maka hadis ini pula menunjukkan bahwasanya azab kubur serta kenikmatannya itu ada. Adapun dalil yang menunjukkan kenikmatan kubur pada dalil-dalil yang kita sampaikan tadi adalah dalil-dalil yang menetapkan dan menunjukkan adanya azab kubur. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang kenikmatan kubur di dalam Al-Qur'an, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, sesembahan kami, Tuhan kami hanyalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqomah di atasnya, kokoh di atasnya, sampai dia meninggal. Maka ketika dia meninggal, tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turun secara beriringan malaikat-malaikat rahmah yang menyampaikan kabar gembira, alla takhafu, untuk engkau jangan takut. Yani jangan takut terhadap apa yang kau hadapi nanti. Apa yang kau hadapi nanti di yaumul qiyamah. Jangan takut, akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dulunya dia beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fil hayati dunya. Wala tahzanu, dan janganlah kau itu sedih terhadap apa yang kau tinggalkan. Jangan sedih ketika kamu meninggalkan keluargamu. Jangan sedih ketika kamu meninggalkan anak-anakmu. Karena kamu meninggalkan mereka dalam keadaan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang dulunya kalian itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Karena sesungguhnya kami, itu para malaikat, adalah penolong-penolong untuk kalian baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya seorang yang beriman mendapatkan kenikmatan di alam barzakh, alam setelah kematiannya. Bahwasanya ketika dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat, dia diberi kabar gembira. Dia ditolong oleh malaikat, dia beri hiburan oleh para malaikat. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya seorang yang beriman di alam kuburnya mendapatkan na'imu al-qabr, mendapatkan kenikmatan kuburan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita baca, kita bahas, ataupun pembahasan berikutnya terkait dengan na'imul qabr, dalil-dalilnya, begitu pula hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan ini, kita akan lanjutkan, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad.